Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang qiyam Ramadan, tentang salat tarawih, i'tikaf. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan zakat fitrah. Zakat fitrah kita ambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Kita baca faedah di sini. Al-babul khamis, di dalam kitab ini pembahasan zakat fitrah masuk dalam bab yang kelima. Fi zakatil fitri, tentang pembahasan zakat fitrah. Wa yuqalu laha sadaqatul fitri, dan dinamakan juga dengan sedekah fitri, sedekah fitrah. Jadi bisa dinamakan zakat fitrah, bisa juga dinamakan sedekah fitrah. Tetapi yang paling masyhur, yang selalu kita ketahui maknanya adalah zakat fitrah. Di negeri kita yang masyhur penamaannya dengan sebutan zakat fitrah. Wa fihi iddatu masail, dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui. Wa summiyat bidzalik li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan, dinamakan zakat fitrah. Fitr diambil dari kata al-fitr, karena zakat fitrah itu wajib disebabkan adanya al-fitr, berbuka, yakni Idul Fitri di bulan Ramadan. Kewajibannya itu ketika Idul Fitri, itu waktu wajib untuk dibayarkan, waktu yang wajib untuk dibayarkan, waktu yang afdol untuk dibayarkan di hari Id sebelum salat ditunaikan. Wala ta'allaq wala ta'alluq laha bil mal, tidak ada kaitannya dengan harta. Tidak ada kaitannya dengan harta. Wa innama hiya muta'alliqatun bidzimmah, hanya saja zakat fitrah ini berkaitan dengan zimmah, tanggungan. Dinamakan zakat fitrah karena diambil dari kata al-fitr, maknanya berbuka. Berbuka di sini maknanya sudah tidak berpuasa lagi. Pendapat ini dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Dinamakan zakat fitrah karena diambil dari kata al-fitr. Jadi tidak ada kaitannya dengan harta, kaitannya dengan tanggungan. Jadi masing-masing individu wajib memberikan zakat fitrah, baik dia fakir, miskin, atau kaya, berkecukupan ataupun kaya, atau dia dikatakan miskin atau dikatakan fakir. Ketika di hari Id ada makanan pokok yang lebih untuknya dan untuk keluarganya, maka wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Fahiya zakatun anin nafsi wal badan, maka zakat fitrah ini adalah zakat pensuci jiwa dan tubuh seseorang. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama yang perlu kita ketahui, fi hukmiha, tentang hukum zakat fitrah. Wa dalilu dhalik, dalil demikian pula dengan landasannya, acuannya, dalilnya. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis yang disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah fitrah, di sini dengan lafaz shadaqatul fitri, sedekah fitrah. Dalam bahasa lainnya zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah min Ramadan, di bulan Ramadan. Berapa ukurannya? sa'an min tamrin, satu sa' dari kurma. Aw sa'an min sya'irin, satu sa' dari gandum. Alal abdi wal hurri, wajib atas hamba. Hamba di sini maknanya budak. Wal hur, dan orang yang merdeka, bukan budak. Wal zakari wal untha, laki-laki dan perempuan. Wasagiri wal kabiri minal muslimin, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan muslimin, wajib bagi mereka semua untuk mengeluarkan zakat fitrah. Al-mas'alatu thalithah, pembahasan yang ketiga yang perlu kita ketahui. Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa zakarin wa untha wa hurrin wa abdin. Zakat fitrah hukumnya wajib atas setiap muslim yang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, merdeka, budak. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah kita baca tadi. Wa yustahabbu ikhrajuha 'anil janin. Di sini disebutkan disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari janin, dari anak yang belum lahir, anak yang ada dalam perut, janin, itu disunahkan mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Idzan fakhat fihi ruh, apabila telah ditiupkan padanya ruh, yakni genap 4 bulan, 100 genap selama 4 bulan, yakni 120 hari. 120 hari. Kalau sebelum itu maka tidak wajib. Wa huwa ma sara ilaihi arba'atu ashhur. Nah, ini disebutkan yakni janin yang sudah mencapai usia 4 bulan. Faqad kana salafu, maka sungguh para salaf, yukhrijunaha anhu, dahulu mengeluarkan zakat fitrah dari janin. Kama thabata an Uthman wa ghairihi, di sini disebutkan sebagaimana telah tetap dari Uthman dan selainnya. Disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi janin dengan ukuran satu sok. Satu sok dari tamar, demikian pula dari asyair atau yang lainnya, dari makanan-makanan pokok suatu negeri. Apakah wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan bentuk yang disebutkan di dalam hadis, yakni harus kurma, harus gandum? Jawabannya adalah tidak. Yang wajib adalah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Dalam bentuk makanan pokok. Tidak harus sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadis. Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam majmu' fatawa, beliau rahimahullah mengatakan, min hikmati ijabi zakatil fitri annaha tu'matun lil masakin. Termasuk dari hikmah yang menyebabkan zakat fitrah itu hukumnya wajib adalah zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, annaha tu'matun lil masakin, dalam rangka memberi makan orang-orang miskin. Wa hadhihi la tatahaqqaq illa hina takunu qutan linnas. Yang demikian ini tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan makanan pokok bagi manusia. Kalau di suatu negeri tersebut makanan pokoknya kurma, maka kita berikan kurma. Kalau di negeri tersebut makanan pokoknya beras, maka jangan kita berikan kurma. Kita berikan sesuai dengan makanan pokoknya. Wa ta'yinu tamri wa sya'iri fi hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan penyebutan, disebutkan kurma, gandum dengan jelas di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, laisa li'illatin fihima, bukan karena illahnya. Bukan karena illah harus mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk kurma dan gandum, tidak, bukan karena itu. Bal kaunihima ghalib kutin nas, karena kedua makanan itu yakni kurma dan gandum adalah keumuman makanan pokok manusia waktu izin ketika itu. Bidalili ma rawahul Bukhari, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari fi babi sadaqah, dalam bab sadaqah qabla al-id. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawmal fitri sa'an min ta'am. kami dahulu mengeluarkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitri satu sa' makanan. Qala Abu Sa'id, Abu Sa'id mengatakan, wa kana ta'amuna sya'iru waz-zabibu wal-aqittu. Wa kana ta'amuna asy-sya'ira waz-zabiba wal-aqittu wat-tamra. Dahulu makanan kami adalah gandum, zabib, anggur kering, akit, keju, at-tamr, kurma. Itu makanan pokok kami. Maka kami keluarkan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari makanan kami. Maka kami keluarkan dengan bentuk yang seperti ini. Disebutkan dalam Al-Istidkar karya Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, wa qala Ashhab, berkata Ashhab, sami'tu Malikan, aku mendengar Malik, karena Ibnu Abdul Bar ini termasuk dari ulama yang bermadhab Maliki, madhab Al-Imam Malik, Al-Istidkar. Kitabnya Al-Istidkar. Beliau menukil ucapan Ashhab dari Al-Imam Malik. Sami'tu Malikan, aku mendengar Imam Malik rahimahullah mengatakan, yaqulu la yu'addi sya'ir illa man huwa akalahu. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk gandum kecuali orang yang telah memakannya, orang yang telah menjadikannya sebagai makanan pokok. Yu'addihi kama yakuluhu. Dia makan, dia tunaikan zakat fitrah sebagaimana dia makan. Dia tunaikan zakat fitrah dengan gandum sebagaimana dia menjadikannya sebagai makanan pokoknya. Demikian pula dia keluarkan zakat fitrah dari beras sebagaimana dia menjadikan beras makanan pokoknya. Di zaman kita seperti ini, adanya beras yang menjadi makanan pokok, maka kita keluarkan dalam bentuk beras. Wa abbara katsirun minal fuqaha, kebanyakan dari ulama ahlu fikih menyebutkan dengan ungkapan, yajibu sa'un min ghalibi quti baladihi, wajib mengeluarkan satu sa' dari keumuman makanan pokok di negeri tersebut. Jadi tidak mesti satu sok kurma atau satu sok gandum. Tidak mesti demikian. Tidak mesti demikian. Jadi barakallahu fikum, boleh kita keluarkan dalam bentuk beras. Bahkan itulah yang seharusnya kita lakukan. Karena di negeri kita di Indonesia, makanan pokok adalah beras. Walaupun kalau memang ada seseorang dari kecilnya dia makannya bukan beras. Kalau kita tinggal di suatu negeri yang keumuman makanan pokoknya adalah beras, maka kita keluarkan dengan bentuk beras. Tinggal kita di suatu negeri yang makanan pokoknya beras, keluarkan dalam bentuk beras. Keluarkan dalam bentuk beras sesuai dengan makanan pokok di suatu negeri. Barakallahu fikum. Disebutkan juga di sini, wajibu an yukhrijahu an nafsihi, wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu min zaujatin aw qaribin wa kadzal abdu fa inna sadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya seperti istri atau kerabat yang tinggal bersamanya, demikian pula hamba budak, maka zakat fitrah wajib bagi sayyidihi, tuannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 982, laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri, tidak ada bagi seorang budak sedekah melainkan sedekah fitrah. Di sini ada perbedaan pendapat. Kalau Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam Asy-Syarhul Mumti', zakat fitrah wajib bagi setiap insan per individunya. Per individunya. Barakallahu fikum. Misal seorang istri punya harta, wajib dia keluarkan dari hartanya. Misal seorang anak punya tabungan, wajib dia keluarkan dari tabungannya. Tetapi barakallahu fikum, jikalau seorang ayah, seorang kepala keluarga ingin mengambil alih itu semua, dia membayarkan zakat fitrah anaknya, dia membayarkan zakat fitrah istrinya, maka inilah yang afdol. Inilah yang afdol. Barakallahu fikum. Fa inna sadaqat, kemudian di sini disebutkan wala tajib illa ala man fuddila an kutihi wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu wa hawaijuhu ad-daruriyyatu fi yaumil idi wa lailatihi ma yuaddi bihi al-fitrah. Dan tidaklah wajib zakat fitrah melainkan atas orang-orang yang fuddila an kutihi, yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan kelebihan dari orang-orang yang dia tanggung dari nafkahnya. Dia memiliki kelebihan lebih dari kebutuhan-kebutuhan daruratnya di hari Id dan malam Id. Ma yu'addi bihil fitrah, yang dia bisa menunaikan fitrah, menunaikan zakat fitrahnya. Jadi barakallahu fikum, zakat fitrah itu tidaklah wajib melainkan bagi seorang muslim. Ini yang pertama. Tidaklah wajib melainkan bagi seorang yang memiliki al-ghina, kecukupan. Kecukupan untuk dirinya dan kecukupan untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya. Dari keluarganya yang dia tanggung, kerabatnya yang dia tanggung. Kal itu terjadi di malam Id atau di hari Id. Kalau di hari Id, di malam Id, dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah, berarti tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Barakallahu fikum. Fa zakatul fitri la tajibu illa bisyartain. Nah, disebutkan di sini, zakat fitrah tidaklah wajib melainkan dengan dua syarat. Al-awwal, yang pertama adalah al-islam, harus Islam. Fala tajibu alal kafir, tidak wajib bagi orang kafir mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan jika dia keluarkan, tidak diterima ibadahnya karena dia kafir. Wajib bagi dia untuk masuk Islam dulu, bersyahadat, menunaikan ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam, mentauhidkan Allah, meluruskan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia sudah berislam, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Asani, syarat yang kedua, wujudu ma yufdal an kutihi. Wujudu ma yufaddal an kutihi, memiliki sesuatu yang lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarga dan kebutuhan-kebutuhan daruratnya di hari dan di malam Id. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang pada pembahasan yang ketiga, al-mas'alatul thalithah. Kalau yang tadi yang kita lewati, al-mas'alatul ula wal-mas'alatul thaniyah, permasalahan yang pertama dan yang kedua. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.